Baik, kita lanjutkan review kita terakhir sampai nah sekarang yang ketujuh perasaan sudah ya kan, sekarang Samin apa Sabi, Samin apa Tasya? Ah Ri, apa Ri? Kasih tanda, Ri. Kalau enggak mau diulang lagi. Udah yang ketujuh tuh perasaan sudah deh. Oke, kita lihat lah yang ketujuh dulu. Yang keenam sudah yang keenam. Keenam udah ya. Oke, kita lihat. Inti dari pelajaran yang ketujuh masih mengenai tasrif lugawi fi'il madi. Yaitu yang jamaknya ya korotum dan korotuna. Korotum laki-laki banyak, korotuna laki-laki apa perempuan banyak. Gampang lah. Kapan pakai korotum, kapan pakai korotuna? Di sini dikasih korinah ya, dikasih petunjuk pembanding. Yaitu di ujungnya ada ya abnai, oh berarti korotum. Ya banati, oh berarti korotuna. Gampang. Kemudian di sini berikutnya adalah mengenai iltiqa usakina ini, pertemuan dua sukun dan bagaimana at-takhallus min iltiqa isakina ini. Takhallus tuh motor gue di mana, motor gue di mana, kehujanan, kehujanan. Ah, biarin lah. Motor saya di mana ya? Oh, motor saya di dalam. Kita biarin. Yaitu iltiqa usakina ini, pertemuan dua sukun. Ya. Hukum asal dari pertemuan dua sukun takhallusnya, jalan keluarnya adalah huruf yang pertama itu dikasrohkan. Ya, itu hukum asalnya. Nah, ketika fi'il madi domir antum bertemu dengan yang sukun yaitu hamzah wasol, sebetulnya bukan ketemu dengan hamzah wasolnya ya, tapi bertemu dengan sukun setelah hamzah wasol. Karena hamzah wasol muncul dikarenakan di depannya sukun. Kalau setelah hamzah wasol enggak sukun, enggak mungkin si hamzah wasol ada. Ketika si hamzah wasol ada berarti di depannya sukun. Nah, di depan hamzah wasol sukun, hamzah wasolnya di tengah kejepit dianggap tidak ada, sebelumnya ada domir antum tum. Maka ketemulah tum dengan sukun setelah hamzah wasol. Tum dengan al, ya. Al-Qur'anu, Al-Qur'anu, A-nya muncul. Harokat A-nya masih ada. Karena di awal. Tapi ketika di tengah, A-nya hilang. Berarti tinggal O-nya. Ya. Kalau korota, ujungnya ta, bukan tum. Gampang. Tal-Qur'an. Korotal. Tal. Gitu kan? Nah, kalau ini mah enggak, korotum. M. M ketemu dengan O. Tak ketemu dengan O, matching. Tal. Em ketemu dengan O, gimana bacanya? Korotum. Korotum. Ya, susah. Nah, berarti harus ada jalan keluarnya. Nah, jalan keluarnya apa? Apakah dikasrokan? Enggak. Kalau dikasrokan menjadi korotumil. Gitu ya. Oke. Kan menjadi, kalau dikasrokan menjadi korotumil, dan itu tidak ada. Kenapa? Jalan keluarnya adalah doma, bukan jalan keluarnya adalah doma, ya. Tapi memang sebelumnya itu domahnya sudah ada. Pertanyaannya adalah kenapa mimnya jadi doma? Bukan itu pertanyaannya. Pertanyaannya adalah kenapa domah yang ada di mim hilang jadi sukun? Gitu. Asalnya korotum tu korotumu. Asalnya korotum tu korotumu. Jadi begini, korota, korotuma, korotumu, koroti, korotuma, korotumun, korotunna, korota, korotuma, korotumu, asalnya begitu. Cuman wawunya hilang, domah mimnya dihilangkan. Hasil yang sering kita dengar tuh, korotumnya itu yang sering dipakai. Ketika si tum ini ketemu dengan sukun, bukan si wawunya muncul, si wawunya bukan si domahnya muncul, baru enggak si domahnya balik lagi. karena memang asalnya ada domahnya. Gitu. Oke. Jadi qara'tumul Quran. Selesai. Itu dari yang mim. Semua mim jama' yang ada di domir-domir yang jama' ketika ketemu dengan sukun, maka si mimnya jadi doma. Apa saja? Tum, kum, hum. Ya. Tum, kum, hum. Ini kan ujungnya ada mim sukunnya. Ini menunjukkan banyak. Nah, ketika tum, kum, hum ini ketemu dengan sukun, mimnya jadi doma. Bukan mimnya jadi doma ya, domah dari mimnya balik lagi. Selesai. Belum. Sekarang yang ets, ya. Sekarang yang ets. Khorojat dari fi'il madi. Tasrif lugawi fi'il madi. Yang ujungnya sukun, yang ujungnya berharokat, apa saja? Oke. Sebutkan tasrif fi'il madi. Doroba doroba dorobu dorobat dorobata dorobna dorobta dorobtuma dorobtum dorobti dorobtuma dorobtuna dorobtu dorobna. Oke, yang ujungnya berharokat apa? Doroba ba, ya kan? Kemudian apa? Kalau doroba kan ujungnya alif, dorobu ujungnya wau, ya kan? Dorobat ujungnya ets, dorobata ujungnya alif. Nah, dorobna baru berharokat, ya kan? Nah. Kemudian dorobta berharokat, dorobtuma sukun alif, ya kan? Dorobtum sukun, dorobti berharokat, dorobtuma sukun, dorobtunna berharokat, dorobtu berharokat, dorobna sukun, gitu kan? Oke, kebayang gak nih? Beneran? Nah, jadi dari tasrif lugawi fi'il madi ini yang ujungnya benar-benar huruf terakhir berharokat itu doroba, dorobta, doroba, kemudian dorobna, dorobta, kemudian dorobti, ya kan, kemudian dorobtuna, dorobtu, cuman segitu, sisanya ujungnya sukun. Selesai. Nah, maka yang ujungnya berharokat ini ketika ketemu dengan di depannya tuh alif lam, nggak masalah, langsung aja baca. Ya kan? Dorobal, gitu kan? Ketemu dengan alif lam misalkan. Doroba ketemu dengan misalkan al-kalba. Dorobal kalba. Dorobnal kalba. Dorobtal kalba. Dorobtunnal kalba. Dorobtul kalba, gitu kan selesai. Sekarang yang sukun. Yang sukun tuh berarti doroba, dorobu, dorobats, dorobata, gitu kan? Dorobtuma, dorobtum, dorobtuma, dorobna, gitu kan? Ya enggak? Ini kan ujungnya sukun semua, terbayang? Nah, dari yang ujungnya sukun ini kita bagi dua. Dari yang ujungnya sukun ini kita bagi dua. Bagian yang pertama, sukunnya ini huruf mad. Bagian yang pertama, sukunnya ini huruf mad. Bagian yang kedua, sukunnya bukan mad. Nah, yang mad berarti apa? Doroba, dorobu, dorobata itu kan mad. Ya kan? Doroba, dorobu, dorobata, dorobtuma, dorobtuma. Ya kan? Nah, doroba, dorobu, dorobata, dorobtuma, dorobtuma, dorobna. Itu kan ujungnya mad semua. Kalau yang ujungnya mad, maka hukumnya sama seperti yang ujungnya berharokat. Ketika fi'il madi yang ujungnya sukun tapi sukunnya huruf mad ketemu dengan alif lam, maka madnya tidak berfungsi, hilang. Misalkan kalau domir huwa dorobal kalba, kalau domir huma apakah ba-nya dibaca dua harokat? Enggak kan, dorobal kalba, gitu enggak? Enggak, si huruf madnya itu dianggap tidak ada, dianggapnya tuh seperti domir huma, dianggap seperti domir huwa. Jadi dorobal kalba, dorobu, doroba doroba dorobu, itu kan ada matobinya, ketemu dengan al kalba, apakah menjadi dorobul kalba? Enggak kan, dipanjangin bunya terus lamnya dimatikan, enggak, akan menjadi dorobul kalba, wawunya enggak dianggap. Jadi yang ujungnya sukun tapi mah huruf mat dianggap seperti yang sehat. Nah, yang terakhir tuh ini yang bermasalah. Sukun tapi bukan huruf mad, yaitu dorobtum dan dorobats. Dorobtum mimnya jadi domah, balik lagi. Nah, kalau yang si dorobat kembali ke hukum asal. Atsnya jadi kasroh. Dorobats al-kalba bukan menjadi dorobatul, enggak. Tapi jadi dorobatil. Karena hukum asal pertemuan dua sukun adalah dikasrohkan huruf pertamanya. Gitu. Selesai, dorobatil. Kemudian, berikutnya adalah yang man. Tutup, udah pulang, adminnya. Di situ ada brosurnya, ambil aja. Ya, ambil aja brosurnya. Ya. Sekarang yang man. Ya, sekarang yang man. Man ketemu dengan alif lam. Ya kan? Man ketemu dengan alif lam. Maka man allazi kalau allazi kan berarti kalau di tengah kan a-nya hilang. Jadi allazi. Man allazi. Ya kan? Nah, maka kembali ke hukum asal, ya kan? Man kembali ke hukum asal berarti nunnya dikasrohkan. Atau alasan yang kedua, saya juga baru nebak-nebak sebetulnya. Karena saya belum nemu kitabnya. Cuman penok, kita kan sering tahu begini ini. Kalau man ketemu alif lam jadi manil. Kalau min ketemu alif lam jadi minal, gitu kan? Alasannya apa? Enggak tahu. Saya belum nemu kitabnya. Belum nyampe situ bacaannya. Tapi menurut perkiraan saya supaya jadi seimbang. Ya kan? Karena kan ada fathah, ada kasroh. Kalau man menjadi manil ladzi, man maknya fathah, mi-nya kasroh, ya kan? Fathah ringan, kasroh berat, seimbang. Tapi kalau min, min kan mi-nya kan kasroh, nunnya diapain? Kalau nunnya dikasrohkan juga jadi minil, ya kan? Min aina anta ana minil masjidi. Ana minil masjidi, dua-duanya jadi berat. Ya kan? Mi-nya kasroh, nunnya kasroh, dua-duanya berat. Harokat yang paling ringan kan fathah. Harokat yang paling berat kan kasroh. Maka supaya jadi matching, sinuhnya difathahkan. Jadi minal masjidi. Kalau man kenapa tidak jadi manal ladzi? Ya itu tadi. Mungkin karena hukum asal, mungkin karena keseimbangan antara yang berat dengan yang ringan. Wallahu a'lam. Gitu. Lagi, enggak ada. Itu selesai ya. Kemudian di sini mengenai perubahan domir. Pertemuan antara domir rofa dengan domir nasob. Ya, pertemuan antara domir rofa dengan domir nasob. Oke, doroba, dorobu, dorobat, dorobata, dorobna. Ketemu dengan maf'ulun bihinya adalah hu semuanya. Dorobahu, dorobahu, dorobuhu, dorobathu. Ya kan? Dorobathu. Kemudian dorobatahu. Ya, kemudian dorobnahu, dorobtahu, dorobtumahu, dorob. Nah, tidak mungkin dorobtumhu atau dorobtumhu. Tergantung si dialeknya, dialek apa ya. Nah, makanya kan, ghairil maghdubi alaihim, ya kan, ghairil maghdubi alaihim waladolin. Cara bacanya itu ada berapa ya? Ada 6 apa ada 7 ya? Cara baca ghairil maghdubi, yang kita pakai kan riwayat Hafiz Asif kan, ghairil maghdubi alaihim, him, mimnya mati, haknya kasroh. Ada yang ghairil maghdubi alaihim, ghairil maghdubi alaihim, ghairil maghdubi alaihim, ghairil maghdubi alaihim, ghairil maghdubi alaihim. Cuman yang kita pakai ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ada di Irobul Quran karangan Abu Bakar An-Nahas. Baca di situ ya. Nah, ketika dorobtum ketemu dengan domir, tidak cukup dengan sekedar mendomahkan si mimnya ya, tapi wawnya balik lagi karena memang hukum asalnya itu adalah dorobtumu, dorobtumuhu, itu ya. Oke, selesai. Sekarang, oh ya, benar. Ini belum nih, zu, ya di sini mengenai zu, zu. Indi kitabun zugilafin ahmaro. Ini sudah selesai deh kalau nggak salah. Saya punya kitab yang memiliki sampul berwarna merah. Zu di situ diposisikan sebagai naat. Zu asmaul sitta, asmaul khomsa, zu al asmaul khomsa di sini diposisikan sebagai naat. Kitab itu manutnya, zu gilafin itu naatnya. Zu gilafin itu naatnya. Ah ini benar sudah kemarin ini. Ya kan yatiman dza maqrabah. Ya kan au miskinan dza matrabah. An-nari dzatil waqud. Sudah. Lihat, dengerin lagi ya. Dengerin lagi aja ceramah yang kemarin. Pelajaran 8. Pelajaran 8. Ya udah, selesai itu tuh tasrif lugawinya. Tuh lihat di situ ada uraiannya. Zahabtum. Zahaba fi'il tu fa'il am. Mimnya alamatul jam'i. Ya kan? Mimnya ada alamatul jam'i katanya di situ. Nuh lihat. Zahabtum lihat. Zahabtunna. Ya kan? Kalau perempuan banyak kan zahabtunna. Zahab itu inti fi'ilnya, tu itu harfu khitobnya, ya kan? Kemudian nunnya bertasdir enggak? Nunnya bertasdir kan? Setelah situ tu dua huruf, ya enggak? Setelah tu itu dua huruf yaitu nun-nun. Nah, situm juga seterusnya sebenarnya setelah tum itu dua huruf yaitu mim dan wau. Asalnya tu darabtumu. Darabtumu, darabtunna. Gitu. Cuman si wawunya dihilangkan, mimnya disukunkan. Kenapa? Itu yang ada di usul nahu. Cari. Kenapa diginikan? Baca sendiri. Yang jelas di situ berpasangan. Dorobtunna. Dorobtunna. Tunnanya ada tiga. Dorobtum asalnya itu dorobtumu. Tiga juga. Oke. Cuman perbedaannya katanya di sini. Disebutkan dorobtum. Dorobtum. Mimnya itu alamatul jam'i. Alamat jamaknya itu ada di mimnya. Mim yang ada di tum, ini yang standar ya. Mim yang ada di tum dengan mim yang ada di tuma itu berbeda. Mim yang ada di tum dengan mim yang ada di tuma itu berbeda. Mim yang ada di tum menunjukkan jamak. Mim yang ada di tuma bukan menunjukkan dua. Yang menunjukkan dua itu si alifnya bukan si mimnya. Mim yang ada di tuma itu mimnya itu harfu imad. Sandaran saja. Gitu katanya. Kenapa sih harfu imad? Karena kan taknya itu kan domah, tuma, ya kan? Tuma. Tu di depannya alif kan enggak bakal matching. Bagaimana caranya supaya bisa tetap tu tapi alifnya enggak tetap tu tapi tetap alif? Ada mim. Jadi matching tuma, tuma. Ya kan? Kenapa tidak jadi tama? Ya kan, walau alam. Lagian ini enggak terlalu penting katanya. Yang penting itu kita sudah tahu tum domir, ya kan? Ada di hasyiah asoban. Rumit banget. Di hasyiah asoban pas bab domir, gitu kan? Ngejelimet. Jadi ada syara alfiahnya, ada hasyiah asobannya. Syara alfiahnya aja itu sudah rumit. Dikasih catatan kaki hasyiah asoban itu lebih rumit lagi. Ribet dah. 4 jilid. Saya kalau misalkan udah mentok di yang lain, bro deh mau tidak mau ke hasyiah asoban. Kalau ke hasyiah asoban itu kepala tuh sudah siap-siap mau perang, kan? Karena pusing banget. Bacanya tuh harus pelan-pelan banget. Gak boleh bacanya itu jam 8 malam, jam 9 malam. Nah, harus jam 11 malam. Karena jam 9 malam anak-anak masih tidur, anak-anak masih main gitu kan. Baca sedikit diinjok-injok. Asik, asik gitu kan. Jadi bacanya itu jam 11, jam 12 baru bisa baca yang rumit-rumit gitu kan. Oke, itu ya, itu tasrif lugawinya. Ada di situ semua. Oke, dari tasrif lugawi fi'il madin ya. Misalkan zahaba zahaba zahabu zahabat zahabata zahabna zahabta zahabtu ma zahabtum zahabti zahabtu ma zahabtunna zahabtu zahabna. Nah, yang ada domir mustatirnya yang mana, domir barisnya yang mana? Semuanya domirnya mutasil. Dari tasrif lugawi ini semuanya itu mutasil. Cuman ada yang baris, ada yang mustatir. Dari tasrif lugawi, yang mustatir yang mana? Yang mustatir zahabat dan zahabat. Berarti yang baris sisanya. Ketika saya mengatakan zahaba, zahaba, zahaba, itu ada domirnya, si alifnya domirnya. Zahabu ada domirnya, si wawunya domirnya. Zahabata ada domirnya, si alifnya. Zahabna naknya, zahabta taknya, tumatum tumatunna tu'na, itu domir semuanya. Kecuali yang huwa dengan hiya, zahaba ada domir tidak? Enggak ada, cuman ada za, ha, dan ba, huruf inti kata kerjanya. Berarti domirnya tidak ada, tersembunyi. Kalau zahabat, ya kan, kalau zahabat itu ada atsnya. Ats bukan domir. Ats itu hanya menandakan sebagai pembeda kalau yang satu laki-laki, yang satu perempuan. Kalau tidak ada ats, kalau tidak ada ats, maka akan jadi zahaba juga. Ya kan? Gitu. Ats ini posisinya sama seperti tak marbutoh. Ya kan? Misalkan kita mengatakan begini. Aisyah ustaz. Nah kan bingung, Aisyah ustaz. Ini Aisyah itu laki-laki apa perempuan? Ya kan, karena ustaz. Ustaz kan laki-laki. Untuk menandakan kalau Aisyah ini perempuan, dikasih ta, dikasih huruf ta. Aisyah ustazah, ada ta-nya kan? Cuman kalau untuk isim tak marbutoh, kalau untuk fi'il tak maftuhah. Kalau untuk isim mutaharrikah berharokat, kalau untuk fi'il sakinah. Dua-duanya fungsinya sama, menandakan ini perempuan. Kalau di isim tak marbutoh, kalau di fi'il madi itu tak maftuhah. Zahaba, zahabat, yang satu laki-laki, yang satu perempuan. Fa'ilnya tidak terlihat, domirnya mustatir. Selesai. Pelajaran 9. Pelajaran 9 mengenai isim af'ala ta'ajub. Ya, mengenai fi'il ta'ajub. Ta'ajub itu berarti takjub. Contohnya misalkan seperti ma'akbaro hadzal masjidah, alangkah besarnya masjid ini. Ta'ajub atau takjub. Ta'ajub itu dari bahasa Arab. Takjub itu dari bahasa Arab ya. Af'ala ta'ajub itu ada dua bentuk ya. Ada yang sama'i, ada yang kiasi. Sama'i sekedengernya, kiasi bisa dibentuk sendiri. Yang sama'i seperti misalkan lillahi darruh. Ya, lillahi darruh artinya keren. Oh, keren. Atau misalkan seperti subhanallah. Nah, itu kan ta'ajub. Tapi sekedengernya enggak bisa diganti obati alhamdulillah. Takjub. Allahu akbar, takjub. Enggak, takjub tuh enggak pakai itu, pakai subhanallah dan seterusnya. Gitu. Kalau yang kiasi ada dua bentuknya. Ma'af alahu dengan af'il bihi. Nah, yang af'il bihi itu jarang kita gunakan. Yang sering kita gunakan yang ada di sini itu adalah ma, kemudian wazan fi'il madi, wazan af'ala, kemudian maf'ulun bihinya, nasob. Misalkan kita ingin takjub dengan besarnya masjid ini, maka ma akbaro masjidnya menjadi fathah, jadi nasob ma akbaro hadzal masjidah. Gitu, selesai. Kalau bisa isim tafdil, maka bisa ta'ajub. Karena tafdil dengan ta'ajub bentuknya mirip. Perbedaannya kalau tafdil itu isim, kalau ta'ajub itu fi'il. Kalau tafdil ujungnya dhammah, kalau ta'ajub ujungnya fathah karena dia fi'il madi. Itu. Yang lainnya sama. Akbaru, akbaro. Bedanya di situ saja. Hadzal masjidu akbaru min dzaka. Masjid ini lebih besar dari yang itu. Atau ma akbaru hadzal masjida. Selesai. Itu ya. Kemudian berikutnya adalah mengenai munada. Di sini munada dipelajari tiga-tiganya muncul, yaitu munada mufrad alam, kemudian nakiroh maksudah dengan mudof. Munada tuh yang dipanggilnya ya. Kalau mufrad alam berarti yang dipanggilnya memang nama orang yang terdiri dari satu kata. Muhammad kan nama orang hanya satu kata saja, Muhammad saja, kita manggil Muhammad. Kalau ada nama orang yang terdiri dari mudof-mudof ilahi, ketika si nama orang yang terdiri dari mudof-mudof ilahi ini dipanggil, mudofnya jadi nasob. Jangan nanya alasannya kenapa, saya gak tahu. Saya juga nanya, kenapa sih jadi nasob? Adanya di usul nahu. Kalau penasaran kenapa begini, baca kitab usul nahu. Puas tuh di situ. Baca gak ngerti. Gitu sih, bahwa itu di si bahwa itu kan punya kitab namanya Alkitab, karena enggak, karena beliau enggak ngasih. Biasanya itu kan kalau orang tuh kan ngarang buku tuh kan dikasih nama. Buku ini saya kasih judul gini. Si bahwa itu enggak dikasih nama, kitab saja. Kalau kata Iwan Fals tuh belum ada judul. Jadi manggilnya kitab. Kitabnya si Bawai. Maka ketika disebutkan, ente udah baca Alkitab belum? Kitab apaan? Oh, berarti belum baca. Belajar nahu belum baca Alkitab, pakai alif lam Alkitab. Kalau disebutkan Alkitab, oh maksudnya itu adalah kitab karangan si Bawai, kitab si Bawai. Nah, kitab karangan si Bawai ini nahu sorop di situ ilalnya apa dan seterusnya lengkap banget. Berapa jilid ya? 6 itu, jilid apa itu berapa? Tuntas, Ustaz. Sampai selesai. Itu yang dasar-dasarnya, lumayan lah. Karena kan maksudnya beliau tuntas nyelesain kitab itu. Selesai, kitabnya selesai, udah cetak. Dan itu jadi rujukan ulama nahwu yang di belakangnya. Ada yang setuju, ada yang ngedebat, ada apa dan seterusnya. Tapi kalau misalkan kalau mau takhusus, mau kalau mau fokus di nahwu, mau tidak mau harus punya si Bawai. Saya belum siap baca kitab si Bawai. Puyeng. Baru baca awal-awalnya kan, kayak gimana sih? Aduh, ini ngebahas apaan sih? Aduh. Saya nyari yang ringan-ringan dulu, yang bahasanya ringan, pembahasannya enggak terlalu ngejelimet. Bahasa-bahasanya masih ringan, masih bisa saya tangkep. Kalau yang sudah rumit-rumit, kayak misalkan di Book Fair beberapa tahun yang lalu, saya beli kitab Ibnu Hajib itu kan punya kitab ya, Asy-Syafi'iyah dengan Al-Kafiyah. Nah, Asy-Syafi'iyah itu nahu, Kafiyah itu sorob. Di syarah sama Rodiuddin Al-Istirbadi. Nah, saya beli yang syarah Al-Kafiyah karangan Rodiuddin Al-Istirbadi itu nahu kan, saya baca, puyeng banget. Karena bahasanya bahasa ulama nahu zaman klasik. Jadi enggak, kita kan nahu tuh mubtada khobar, mubtada begitu itu mah nahu ecek-ecek zaman sekarang. Belakangan banget. Nahu zaman dulu, solop zaman dulu itu enggak kayak gitu. Solop zaman sekarang wazan, mulai dari wazan. Solop zaman dulu enggak. Gitu. Terus kemarin juga pas mudik tuh ketemu kitab Al-Asbah wa Nazoir. Al-Asbah wa Nazoir Finnahwi karangan Jalaluddin Asuyuti. Imam Jalaluddin Asyuti punya dua kitab yang namanya Al-Asbah wa Nazoir. Saya punya dua-duanya. Yang satu Al-Asbah wa Nazoir fil Fikhi, yang satu Al-Asbah wa Nazoir fil Finnahwi. Dua-duanya karangan Asyuti. Dua-duanya saya punya. Nah, saya belum siap juga baca Al-Asbah wa Nazoir Finnahwi. Kenapa? Karena lumayan ngejelimet juga. Gitu ya. Lumayan ngejelimet juga. Bab pertama tuh mengenai mengenai Imru'un. Imru'un itu kan seseorang ya enggak? Harokat ro-nya bagaimana? Apakah imriin, imruun, imroun, gitu kan apa harokatnya? Bingung kan? Ah, harokatnya apa? Kalau perempuan pasti fathah, imroah, gitu kan? Kalau laki-laki apakah imruun, imriin, imroun? Apa? Kenapa? Ah, harokatnya itu tergantung harokat si yang terakhirnya. Tergantung harokat si hamzah yang di ujungnya. Kalau harokat si hamzah yang di ujungnya kasroh, maka rohnya kasroh. Kenapa yang di ujungnya kasroh? Karena ada huruf jar. Ya kan? Jadi mudah pilih apa? Misalkan begini. Innamal a'malu bin niyat. Terus? Wa innamal likullim ri. Kenapa ri? Karena in di depannya. Ya kan? Kemudian. Apa? Kemudian seperti. Apa? Misalkan seperti. Apa? Ah, wa inim ruun halaka, ya kan? Wa inim ruun. Kenapa ru? Karena ujungnya juga un. Gitu katanya. Bab pertama mengenai itba. Contohnya, wah, jelimet banget. Yang saya tangkep itu saja si imruunnya. Sisanya enggak saya tangkep. Apa nih ngomongin apa? Ganti kita nyari lagi. Gitu aja. Kemudian ganti bacaan apa. Jadi kalau malam tuh enak itu kayak gitu, baca sedikit puyeng, ganti kitab, nyari yang gampangan. Itu ganti kitab gitu aja terus. Yang penting kitabnya ada dulu. Gitu ya. Jadi munada ini ada di sini disebutkan ada tiga macam, yaitu mufrad namanya terdiri dari satu kata, kemudian mudhof mudhof ilaih namanya terdiri dari mudhof mudhof ilaih, enggak mesti nama gitu kan. Kemudian yang nakirah maksudah. Nakiroh tapi dimaksudkan ke orang tertentu. Maka kalau yang nakiroh maksudah yang terdiri dari satu kata atau yang mufrad alam, itu ketika munada dipanggil dia jadi domah. ya, mabniun ala ma yurfa'u bihi, jadi domma. Kalau yang mudhof mudhof ilaih, si mudhofnya jadi mansub, mudhof ilaihnya tetap majrur. Muhammadun ya Muhammadu, Fatimatu ya Fatimatu, Salmanu ya Salmanu, ini kan nama orang. Nama orang itu kan laki-laki bertanwin, laki-laki tidak bertanwin, perempuan tak bertanwin. Kalau dipanggil, semuanya serentak jadi domah saja, bukan domah tayin. Muhammadun ya Muhammadu, Ibrahimu ya Ibrahimu, Fatimatu ya Fatimatu. Kemudian bukan nama orang, yaitu ustad. Ustad itu kan ustazun. Ustad itu kan ustazun. Nah kalau ustazun, ustazun ini kan umum. Nakiro bisa ke siapa saja. Tapi kita memaksudkan ustazun ini ke ustaz tertentu yang ada tuh yang itu tuh kelihatan orangnya, maka menjadi ya ustazu. Kalau ustaznya dikasih alif lam bukan jadi ya ustaz gitu. Ya apa? Ada ayyuhanya. Kalau munadanya ada alif lamnya, maka setelah ya-nya tuh ada ayyuha. Gitu. Ayyuhanya apa? Ada nanti di mudhof ilai, ya. Ayyuhanya ada di situ. Oh, bukan di mudhof ilai ya, ada di isim mausul. Di isim mausul, di mudhof ilai nanti akan kebahas juga ayyuhanya. Di situ kan ada ayunya. Kalau laki-laki ayyuha, kalau perempuan ayyatuha. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, ya ayyuhalladzina amanu. Ya kan? Ayyuha laki-laki, ayyatuha perempuan. Gitu. Kalau mudhof maka menjadi fathah. Abu Bakrin ya Aba Bakrin. Abdullahi ya Abdullahi dan seterusnya. Oke. Selesai. Kemudian di sini di sini ada muannas mufrad dengan jamak muannas dalam keadaan sebagai maf'ulun bihi. Kalau mufrad muannas ta marbutoh maka maf'ulun bihi, maka harokatnya sama seperti harokat isim mufrad yang lain, fathah kasroh domma, ya domah dalam keadaan rofa, fathah nasob kasroh jar. Tapi kalau jamak muannas salim enggak. Jadi latihannya muslimatun muslimatan muslimatin, muslimatun muslimatin muslimatin, selesai. Gitu. Contoh di sini ro'a itu sayyarotan, ro'a itu sayyarotin. Kemudian berikutnya adalah di sini nih mengenai hamzah istifham masuk ke yang ada alif lamnya. Ya, hamzah istifham masuk ke yang ada alif lamnya atau yang ada alif lamnya kemasukan istifham. Apakah? Misalkan apakah rumah tersebut jauh? Nah, kita mau beli rumah, ya kan? Kemudian kita nyuruh orang cariin dong. Terus orang yang kita suruh ngasih tahu, Pak, saya sudah dapat rumah di ini dan seterusnya. Terus saya nanya, apakah rumah tersebut jauh? Ya kan? Apakah rumah tersebut jauh? Ini pertanyaan positif. Pertanyaan positif bisa pakai A, bisa pakai hal. Kalau pertanyaan negatif, hanya bisa pakai A. Hal tidak masuk ke pertanyaan negatif. Ya. Bukankah rumah tersebut jauh? Gitu kan? Nah, baru pakainya enggak boleh pakai hal. Hal laisa al baitu enggak boleh. Hal laisal baitu enggak boleh. Karena hal enggak masuk ke laisa. Harus pakai A. Nah, oke. Karena ini pertanyaannya positif, apakah rumah tersebut jauh? Maka ada dua opsi, mau pakai hal atau pakai A. Kalau pakai hal, hal ujungnya sukun, L-nya hal. L-nya kan sukun. Al-baitu, L-nya sukun juga. Al-baitu kalau di tengah, A-nya hilang, tinggal L-nya. Al, ketika di tengah, karena didahului oleh hal, maka yang asalnya al menjadi el. Nah, ketemulah dua el. El dari hal dan el dari al-baitu. Bagaimana jalan keluarnya? Hukum asal yaitu kasro. Jadi, halil-baitu ba'idun, selesai. Nah, yang jadi permasalahan adalah kalau A, apakahnya itu tidak pakai hal, tapi apakahnya itu pakai A. Ya kan? Nah, akan jadi mirip karena begini. Kita ingin mengatakan apakah rumah tersebut, ya kan? Apakah rumah tersebut pakai A. Kalau sebelum ada apakah, sebelum ada A apakah, kita kan nyebutnya tuh albaitu. Sudah ada A-nya, A dari hamzah wasol. Ya kan? Ketika sebelum ada pertanyaan, rumah tersebut, bukan apakah rumah tersebut ya, tapi rumah tersebut, kalau rumah tersebut kita membacanya al-baitu, a-nya itu a dari hamzah wasol. Ya kan? Nah, kemudian a dari hamzah wasol ini didahului kemasukan apakah a. Ya kan? Hamzah wasolnya kan jadi hilang, tidak berfungsi. Maka dibacanya kalau langsung menjadi al-baitu juga. Ya kan? Tidak menjadi begini, a-al-baitu. A-al-baitu, enggak kan? Karena hamzah wasolnya jadi hilang, maka dibacanya menjadi al-baitu. Harusnya begitu ya enggak? Nah, kalau dibaca al-baitu, apa bedanya bunyinya? Sebelum dan sesudah kemasukan. Sebelum kemasukan apakah dan setelah kemasukan apakah bunyinya sama. Sama-sama al-baitu, ya kan? Nah, untuk ngebedainnya bagaimana? Si hamzah wasolnya dianggap sebagai huruf mad, jadi mad badal. Yang asalnya al-baitu menjadi dua harokat. A. Karena dua harokat ketemu dengan sukun, sukunnya sukun lazim bukan sukun arid, maka menjadi kalau ditasin jadi 6 harokat. 6 harokat itu kan matobi ketemu dengan sukun asli, ya kan? Baik berupa tasdid ataupun sukun asli, maka menjadi kalau ditasin ya al baitu baidun. Kalau ditasin, kalau ngobrol mah jangan, keburu kabur nanti. Kalau dalam percakapan biasa bagaimana? Yang penting lebih panjang dari dua harokat. Yang satu harokat dengan yang dua harokat harus beda. Yang dua harokat dengan yang empat harokat ataupun yang enam harokat, yang penting beda sedikit. Ya, jadi gak, jangan terlalu panjang, tiga harokat lah. Al-baitu, al-baitu, tidak. Atau misalkan karena ini takut tertukarnya itu yang satu harokat dengan yang bukan. Kalau dibacanya satu harokat, al, al, itu kan apakah istifham atau bukan kan gak ketahuan. Panjangin aja sedikit, dipanjangin dua harokat pun orang bisa tahu, oh ini tuh ada apakahnya. Al-baitu, al-baitu, al-baitu, agak panjang sedikit. Al-baitu ba'idun, itu bisa. Mad farqi atau mad lazim mukhaffaf kali ini? Mad farqi atau mad lazim mukhaffaf kali ini? Al-baitu. Tahu dari, hah? Mad lazim apa mad farqi? Tahu dari mana? Tahu dari mana? Al-baitu mad lazim atau mad farqi mukhaffaf, mad, mad lazim mukhaffaf kalimi, mad farqi atau mad lazim mustaqal kalimi. Teng dong, teng dong. Mad lazim mustaqal kalimi, salah. Kenapa mukhaffaf alasannya? Karena kalian jawab tiga-tiganya. Kalau gue jawab salah, lu yang benar. Kalau lu salah, ini. Sukun, bukan ya, karena sukun, karena alba itu, karena ba itu huruf komariah. Kenapa dia sukun? Alnya. Kenapa alnya sukun? Ya kan? Karena ba itu huruf komariah. Kalau misalkan syajaroh, ya kan? Asyajaroh gitu kan? Asyajaroh. Ya kan? Nah, karena huruf syamsiah, jadi ada tasdidnya. Emang tasdid sama sukun bedanya apa? Tasdid itu sukun juga. Tasdid itu kan huruf yang pertama dilebur ke yang kedua, yang pertamanya itu sukun, itu juga. Permasalahannya itu bukan masalah sukun tasdid, tetapi yang satu huruf syamsiah, yang satu huruf komariah. Nah, kalau terjadinya di huruf komariah, mad lazim mukhaffaf kalimi. Kalau terjadinya di huruf syamsiah, disebut mad farqi. Kalau mustaqol mah lain lagi. Ini yang mukhaffaf. Al-baitu ini mukhaffaf. Asyajaru. Asyajaratu jamilatun, apakah pohon tersebut? Itu. As-sa'atu, as-sa'atu rakhisatun, apakah jam tersebut murah? Itu baru mad farqi. Di Al-Qur'an mad farqi cuman ada di dua kata, az-zakaroin dengan Allah. Kenapa? Karena za huruf syamsiah. Karena lam dari Allah itu huruf syamsiah. Ya kan? Tapi kan kalau al-ana, al-ana khofa dan seterusnya karena hamzah dari a itu huruf komariah. Ya kan al-an. Kalau tidak ada apakah kan al-an, L-nya kan muncul. Kalau tidak ada apa kan az-zakar, ya kan? Itu ngebedain. Selesai. Kemudian berikutnya adalah mengenai yang ujungnya alif bengkok ketika bersambung dengan domir maka menjadi tegak. Ya, lihat di situ latihan 11-nya. Yang bengkoknya itu baik itu apa? Oke, lihat. Alif bengkok, ya kan? Alif bengkok. Alif bengkok ini ada di isim, ada di fiil, ada di huruf. Ya enggak? Isim yang ujungnya alif bengkok seperti misalkan Roma. eh saya bilang isim apa fiil? Tapi saya ngambil contohnya fiil ya, di kepala saya tuh fiil. Tapi saya masih kedengeran suara isimnya, saya bilang isim ya barusan ya? Isim. Itu udah ngawur berarti. Fiil yang ujungnya alif bengkok seperti Roma. Isim yang ujungnya alif bengkok seperti misalkan mustasfa. Atau di sini makna gitu kan. Huruf yang ujungnya alif bengkok seperti ilah, ya kan? Kemudian Allah. Oke, kita lihat. Semuanya ujungnya alif bengkok, semuanya ujungnya matobi'i. Roma, kemudian mustasfa, kemudian ilah, gitu kan? Nah, kalau dia di depannya ini bukan domir, maka tetap si alif bengkoknya tetap jadi alif. Ya kan? Roma Muhammadun, Roma Zaidun, Mustasfa Mustasfa Zaidin. Ya kan? Maknal kalimah. Gitu. Makna hadhil kalimah, makna hadhil kalimah. Selesai. Tulisannya ini dari segi tulisan, karena kalau dari segi bunyi sama-sama semuanya dia harus dimantubikan. Dari segi tulisan semuanya tetap bengkok, tapi kalau ditulis disambungkan dengan domir mutasil, maka fiil yang ujungnya bengkok nempel dengan domir. Domir yang nempel dengan fiil itu ada dua, domir rofa, domir nasob, ya kan? Di sini contohnya adalah bukan domir rofa. Oke, kita ke fiil dulu. Roma, Roma ini mau kita tempelkan dengan anta. Roma mau dinempelkan dengan anta. Anta kan berarti Roma itu kan ngelempar. Nah, ngelempar terus ada kata kamu, ya kan? Ada kata kamu. Maka gimana? Apakah kamu ngelempar atau dia ngelempar kamu? Ya kan? Mau yang mana? Kamunya mau dijadiin apa? Ada dua kemungkinan, kan? Antum maunya kamunya sebagai apa? Sebagai subjek atau sebagai objek, sebagai fa'il atau sebagai maf'ulun bihi. Nah, oke. Okay. Nah, mau pilih yang manapun, mau antanya sebagai subjek ataupun antanya sebagai objek, enggak boleh pakai anta. Roma anta, gitu kan? Enggak boleh, harus diganti si antanya ini. Tidak boleh saya mau enggak subjek, enggak objek. Jadi pakainya anta, ngawur ente. Gitu ya. Jadi ente malah, kan? Roma anta enggak ada Roma anta. Oke, pilih salah satu. Saya ingin anta di sini sebagai subjek, sebagai fa'il. Maka antanya menjadi ta. Maka si Romanya jadi ya, Romaita. Romaita. Tapi kalau antanya menjadi maf'ulun bihi, jadi objek, antanya kan berubah menjadi ka. Nah, si alif yang bengkoknya, kalau tadi yang asalnya bengkok tanpa titik, Roma. Roma kan alif bengkok tanpa titik, ya kan? Ketika nempel dengan ta, maka menjadi Romaita. Romaita, jadi ya bertitik. Tapi kalau si Roma ini nempel dengan ka, maf'ulun bihi, maka si yang bengkok ini berubah jadi tegak. Jadi nempel, asalnya kan Roma itu kan mim. Mim di depan itu kan ada bengkok. Si alifnya itu jadi tegak, Roma ka. Gitu maksudnya. Jadi nempelnya dengan apa dulu? Oke, selesai. Sekarang kalau dengan yang isim. Ya kan, isim. Misalkan kalau isim nempel dengan domir mutasil, enggak mungkin hubungannya itu fa'il maf'ulun bih, enggak mungkin. Hubungannya itu pasti mudhof mudhof ilaihi. Mudhof mudhof ilaihi pasti majrur. Maka tidak ada opsi lain. Kalau misalkan mustasfa, rumah sakit kamu, ya kan, rumah sakit kami, tidak mungkin. Di hal ke ibu-ibu kemarin ditanyain ya. Kalau misalkan saya mengatakan kalau ada kata benda apa ada domir misalkan kami, kemudian di situnya ada kata kerja, maka hubungan kami dengan kata kerja ini apa? Apakah kami jadi pelaku atau jadi objek gitu kan? Jadi subjek atau jadi objek. Tapi kalau kata benda, ya kan, ibu-ibu nanya, ini jadi subjek apa? Enggak bisa atau karena domir dengan kata benda hubungannya bukan hubungan subjek objek. Tapi hubungannya adalah kepemilikan. Mudah-mudahan pilih, tidak ada hubungan yang lain. Ya enggak? Misalkan rumah sakit kami, hubungannya subjek enggak? Berarti kami di rumah sakit kan, rumah sakit di kami kan? Enggak mungkin kan? Maka antara rumah sakit dengan kami, rumah sakit itu kata benda, kami kata benda, maka hubungannya adalah mudah-mudahan pilih. Tapi kalau misalkan Roma kan kata kerja, hubungannya dengan kami, si kami ini jadi pelaku dari Roma atau maf'ulun bihi dari Roma. Nah, maka antara mustasyfa dengan nahnu, hubungannya mudhof-mudhof ilaih, ditempelkan jadi mustasyfana, rumah sakit kami. Nah, mustasyfa yang asalnya ujungnya alif bengkok, ketika dimudhofkan kena jadi tegak, fana, mustasyfana, dua alif tegaknya ada. Alif tegak yang pertama dari fa, alif tegak yang kedua dari na. Selesai. Sekarang yang dari huruf. Huruf kalau nempel, huruf yang ujungnya alif bengkok, kalau nempel dengan domir pasti jadi ya. Ada gak yang jadi alif? Gak ada, saya belum nemu. Gak ada, gak bakal ada. Apa? Misalkan ala, alaika. Ya kan? Tidak menjadi alaka. Enggak tuh. Alaika, ilaika, alaika, ilaika, terus apa lagi? Asa, asa bukan huruf ya, asa itu fi'il. Ya kan, asa kalau fi'il ya berarti sama seperti romaita, asaita. Gitu. Enggak ada. Kalau nemu jago berarti. Oke, selesai. Di dunia kalau misalkan dia ngelempar saya berarti romani. Dia ngelempar saya? Romani, dia ngelempar saya. Romani bil hajari. Dia ngelempar saya dengan batu. Gitu. Oke. Kemudian di sini disebutkan huruf jar ketemu dengan ma, konteksnya pertanyaan, maka alif dari ma itu menjadi hilang. Ammayatasa, maknya pendek. Ammayatasa alun, ammayatasa, bukan ammayatasa alun, enggak kan? Tapi ammayatasa. Falyanzuril insanu mimma khuliq, itu enggak? Mimma khuliq, maknya panjang pendek, pendek. Mimma khuliq, ya kan? Nah, ma itu kan ada alifnya, ma. Baik ma an-nafyu ataupun ma yang istifham, ma. Mas muka itu kan ada alifnya ya enggak? Ya kan? Mas muka atau misalkan ra'aitu ma ra'aita, ada ma-nya. Nah, ma ini ma yang mim dan alif gitu kan? Mim dan alif ma ini kalau nempel dengan huruf jar, ya kan? Terus konteksnya pertanyaan alifnya hilang. Nempel dengan huruf jar konteksnya bukan pertanyaan alifnya tidak hilang. Gitu. Berarti kalau misalkan amma yaquluna, amma yaquluna, an kemudian dengan ma, kemudian konteksnya kalimat positif atau kalimat negatif bukan pertanyaan, maka alifnya dari ma-nya tetap hilang. Amma, tulisan amma yang terlihat huruf apa saja? Ain, terus mim tasdid, terus ada alifnya. Itu kan terdiri dari apa? Dari an dan ma, ya kan? Kenapa ditasdid? Karena nun diidgomkan, ya kan? Nun dengan mim kan diidgomkan. Gitu. Ya. Ya kalau kemasukan huruf jar berarti isim. Itu kan mim ketemu huruf jar ya enggak? Ma ketemu dengan ma itu memang macam-macam. Ma itu ada yang isim, ada yang huruf. Ma itu ada yang isim, ada yang huruf. Kalau ma yang artinya tidak, kalau ma yang artinya tidak berarti huruf. Ya kan? Ma jaa Muhammadun, Muhammad enggak datang. Muhammad tidak datang berarti ma di situ huruf. Tapi kalau ma yang artinya apa-apa, mas muka, apa namamu? Apa namamu apa siapa namamu? Mas muka apa namamu? Gitu kan? Nah, berarti dia isim. Gitu. Karena kita kan jamaknya kan apa atau siapa. Oke, itu beda-beda macam-macam ya. Selesai. Kemudian berikutnya alladzi, oh ya. Na'at pakai isim mausul, pakai ala. Ada alati, ada alati. Ya. Kalau yang muzakkar, mau di situ ada tuh ya. Kalau yang muzakkar tunggal alladzi, alladzina, allati, allati. Kalau untuk yang perempuan banyak, allati atau allai, dua-duanya ada di Al-Qur'an. Gitu, contoh. Manil fatal ladzi, manil fityatul ladzina, manil fatatul lati, manil fatayatul lati. Terjemahannya yang karena posisinya di situ dijadikan sebagai na'at dari man'ut yang ada di sebelumnya. Selesai. Berikutnya nanti review pelajaran yang ke-10. Ingat-ingat, kasih tanda hari